Papa Ji Wahyu kok ayo maneh turu kana. Spesial buat semuanya. Buat Opa Bos Korea. Bisa dihilangkan tetap berdemen macan sering kecewa agar baik cinta. Bos Opa, Bos Korea. Terima kasih.